Nek ibadah sing apik sing diterima. Ngeten. Ibadah senajan sithik diterima Allah, luwih apik timbang ibadah akeh tapi ora keterima. Mulane tiyang poan, sampean timbangane ibadah mok saithik ora keterima, atau ibadah sing akeh keterima. Aja wis suwe diomongi kok. Sedekah yang ngono. Timbang sedekah saithik ra ikhlas, atau sedekah sing akeh ikhlas. Ngoten. Nyangoni kiai bareng yang ngono. Mereka mulai dirasani karo wong kowan. Berarti Pak Anwar ku ngaji golek duit. Mboten Bapak Ibu nuwun sewu nggih, lek jenengan duwe pikiran ngono tak aturi. Lek ana kiai ngaji kok golek duit niku dosa. Gak oleh. Ngaji kok golek duit niku dosa. Tapi luweh dosa neh lek sampean ngundang kiai ra mbokae duwe. Kuwi tambah nemen kuwi. Ibadah sing paling apik ibadah sing diterima. Mulane tak baleni. Saman dikongkon ibadah, dilakoni sak isoe, usaha nganggo ilmu supaya keterima. Kon sedekah. Sedekah, ra ikhlas ya wis pokoke sedekah. Nanti bang ikhlas ra gelem sedekah. Aku tahu dipakoni wong iki kula dhas pundi salat ora iso khusuk ngoten iki. Api terusno, timbang khusuk ora tau salat. Saman dikengen salat, salat dilakoni ra khusuk ya wis. Sing penting sregep tenanan. Enteng-enteng anae ngaji mbak aku. Nek kiai liyane kan kudu khusuk, alah lah angel khusuk niku. Ra khusuk ya wis. Sing penting salate tenanan sregep. Ngono kuwi iso mlebu swarga ta ora nggih? Iso Gusti Allah welas asih kok. Kula kei gambaran. Ana bocah sekolah, goblok sekolahe, bodoh ya ora tau ranking blas, tapi sekolahe sregep tenanan. Ngono kuwi gurune ya welas. Dari gurune bocah iki jane sekolah ya goblok. Tapi kok tenanan kok sregep. Apa dikawakno iki gurune ra mentolo. Goblok-goblok ya wis diunggahno. Gusti Allah yang ngono ndelok salate wong poane. Salat apa ngene iki dapurane. Salat kok eling buwan, eling tilikan bayi. Eling brambang, eling sembarang. Tapi dake wong poan salate sregep nang tenanan, ape dikawakno nang neraka Gusti Allah ra mentolo. Elek-elek ya wis diunggahno swarga, sak poan mlebu swarga kabeh. Sing salat nah kue masih amin buan teratau sholat ya rakato tok. Podo. Sebalik ana bocah sekolah. Pawinter. Ranking siji terus. Tapi sekolahnya arang-arang. Bolosan. Ini gurunya muring-muring. Masih pinter lagi ini dapurannya ngopo diunggah. No. Kawak no ae. Mergo mencoreng nama baik sekolahan. Podo, ana wong salate khusuk tapi arang-arang. Apa dungan ana swarga ra sidong Gusti Allah gregeten. Dicep-cep nang neraka wae. Bapak, sampean duwe anak rondok mbeling, tapi nek diperintah wong tua nurut, iki luwih seneng, Pak, timbang anak sopan santun tapi angel kongkonane. Atok sing mbeling tapi nurut. Cung, apa, Pak? Mencang mbeling karo pakane kan yo ora basa. Nek to, Pak, celak, celuk, celuk wong gegang yen nang rene to. Ya ya Pak, eneng apa eneng apa? Ungklu-ungklu tok ngarepe Pak. Eneng apa to Pak? Pak ndek tukokno rokok. Rokok apa Pak? Biasane rokoke Pak e apa udang garam. Gurine Pak duwe jerantal, budal, beling kok diperintah budal. Wong cah beling oleh rokok rung dikono pakane dilongi telu. Iki ra tak longi ra ngarah kei karo Pak e aku. Entekan omahe nek ngenakno ya apik diuntalno kedodoan. Iki lho Pak rokoke kelotak. Tapi zaman saya oleh rokok, saya iso rokokan. Anak beling tapi saya nurut. Zaman saya iso rokokan. Nah, terus sampean duwe anak sopan santun, tata krama. Tapi angel kongkonane. Cung, dalem Bapak, Bapak nimbali kula. Ya, rene inggih ngestuaken dawuh. Ingkang putra badhe marak sebo sowan wonten ngarsa panjenengan. Melaku nang ngarepe sampean berangkang saking tata kramane. Tok ngarepe jenengan diluk khusyuk tawaduk. Terus matur wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali

tinggone perak pantes, tinggone emas apik, tinggone inten tambah jos, mlakune mbek gobek-gobek. Kuping sugih, kuping melarat, tinggone perunggu aboh. Tinggone perak bededeg. Tinggone emas ledeh. Tinggone inten nyenyek. Unjeketek judune trimo dislop. Napa ngono ku jenenge katutan balung kere. Ini artinya apa Bapak Ibu ngapunten? Sesuai kalih dawuhipun Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Urusan ma'isyah pengupa jiwa lek jere wong pawan rezeki niku wis dindum kalih Gusti Allah. Uang niku ana cetake dhewe-dhewe Bapak Ibu. Tiang niku nek cetakan soge, nyambut gawe ora pati ngoyo ya soge. Nyambut gawe ini santai, tapi iso pas, pas, pas. Mergo cetakan soge. Tapi ini cetakan melarat. Mergawe ngoyo rakaruan, ya melarat. Tae. Pola ini mergawe nganti kaya gabah di interi. Budal esok mulai bengi, budal kodanan, mulai kepanasan. Bebasan sirah, dinggo sikil, sikil, dinggo kena. Nyungsang jempalik kalang kabut gulung kumeng nibot angin riwa riwi mondar mantir mobat mabit moncat macet ngalor ngidu isra karuan ngantek gegerib bengkong ini tetap melarat. Makanya sing penting niku pun diterus nemaneh pak bujune sapa sing paling ayu jawabane bujune dhewe mergo iku diterima menurut syariat agama diterima menurut undang-undang negara lagi masih wayu monyor-monyor keboy, aduhai, semlohai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semokok, belenokok, montokok, anek bujune wong. Yo manuk kacer, dawa gulune, tiwas kemecer, gak roh. Taro jawane, kok raro rasane, biye bagi. Makane, digabung kali acara mantan niki, kita dongaaken mantan kekalih, khususnya, muga-muga, rumah tanggane dipun paringi barokah. Kanjeng Nabi ku nek ndongakno nganten ora didongakno muga-muga sugih mboten, tapi barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan hidupnya diberi barokah. Hidup yang selalu lebih baik. Tambah suwe, tambah sae, munda umure, munda amale, munda ibadahe, saya tuwa, saya mulya. Kados dene pari semakin berumur, semakin berisi. Pariwi muda tua, muda dingkluk. Pariwi muda tua, muda mentes. Mulanya aja nganti gaplek, peringkilan, muda tua, muda pencilaan. Sing wedok-wedok aja sampai gaplek, digawe rempeyek, tambah tua kok tambah kemenyek. Tapi pariane kudu mbok rubah dadi gaplek, digawe kripik, tambah tua kudu tambah apik. Ngono, gaplek dicampur jahe, pahit. Gaplek campur jahe, pahit. Gaplek campur jahe, tambah tuwek, kedasaget tambah jahe. Ngeten, mulane, lek pengen uripe mulya barokah, kudu usaha. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Wong urip niku, ojo nganti gak ada prinsip, aku masih seperti yang dulu. Niku amek nyanyian toh. Kau masih nggih monggo seperti yang dulu berarti kan pancet gak ono peningkatan gak ono perubahan gak ada revisi itu masih rene kok diterusno mboten niki ngajine masih seperti yang dulu cara wong rumah tangga semboyane mung trimo kembang sentul sing lanang alor sing wedok itu ratau petuk akibatnya engkau di sana aku di sini aku begini engkau begitu sama saja ku nek cara pawan sami mawon bokonge mbak mi dintop ora karo-karoan mulane kudu usaha seperti itulah barokah iku sing iso ndadekno bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, barokah niku nikmat. Kula wangsuli Barokah niku nikmat. Dan nikmat niku ora kudu enak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih. Masya Allah, nggih. Amangin. Nggih. Penyuwunan saking Sahibul Bait mantene sakit. Monggo sareng-sareng kita kintuni barokah Suratul Fatihah. Mugi-mugi pinaringan enggal dangan, pinaringan enggal saras. Kula jenengan saged kempal ten mriki nggih mergo barokah manten. Saged ngaji mila monggo kanthi ikhlasipun penggalih kita sareng-sareng dongaaken mantene mugi-mugi pinaringan enggal-enggal saras. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم